saya kedatangannya mencela orang yang sudah meninggal. Dan akan kita lihat dalam bab ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, larangan Nabi SAW mencela orang yang sudah meninggal. Nabi sebutkan sebabnya, fa innahum qad afdahu ila maqaddamu, karena mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Qad wasalu ila ma amilu min khairin aw syarr, telah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan, baik dari perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Dan larangan ini tentunya larangan dari mencela orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, la hurmata lahum, tidak ada kehormatan bagi mereka. Kecuali jika kita mencela orang kafir dan menyebabkan keluarganya, yang mana keluarganya di kalangan kaum muslimin, tersakiti dengan celaan tersebut, maka kita hendaknya meninggalkan hal tersebut dalam rangka menjaga perasaan saudara kita kaum muslimin. Ini hukum asli dari mencela orang yang sudah meninggal. Hukumnya tidak diperbolehkan, dikecualikan kalau ada gharadun syar'i, ada sebab yang syar'i yang mana tujuan syar'i tersebut tidak bisa tercapai kecuali dengan menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal tadi. Bisa kita hendak mentahdir kaum muslimin dari kebidahan dan pelaku kebidahan atau pelaku kemaksiatan yang mana dia mudahir lil maksiyah, melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka pada saat itu baru diperbolehkan kita menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan mereka. Dan larangan Nabi SAW dari mencela orang yang sudah meninggal menunjukkan betapa agungnya ajaran Islam dan betapa besarnya kedudukan dan kehormatan seorang muslim dalam ajaran Islam. Sampai orang muslim yang sudah meninggal pun tetap terjaga kehormatan mereka. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lalui di hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, Ibn Umar mengatakan ketika beliau melihat Ka'bah, ma'adhamaki wa'adhamma hurmataki walakinnal mu'min a'adhamma hurmatan minki. Ibn Umar pada suatu hari beliau pernah atau beliau berada di Ka'bah, melihat Ka'bah, dan beliau mengatakan betapa agungnya engkau dan betapa besar kemuliaanmu. Akan tetapi kemuliaan seorang mukmin lebih besar darimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau menyebutkan hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berkhutbah dari atas mimbarnya dengan suara yang keras, Beliau mengatakan, ya ma'asyara man qad aslama bilisanihi wa lam yuqdil imanu ila qalbih. La tu'udul muslimin, wa la tu'ayyiruhum, wa la tatabi' awratihim. Fa'innau man tatabi' awrat akhi, tatabi' allahu awratah. Wa man tatabi' allahu awratah, yafdah walau fi jufi rahlih. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata dalam khutbah tersebut, dari atas mimbarnya dengan suara yang keras, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, akan tapi belum sampai keimanannya ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, dan janganlah kalian mencela mereka, dan jangan kalian mengorek-ngorek kesalahan mereka. Karena barang siapa yang mengorek-ngorek kesalahan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengorek kesalahannya. Dan barang siapa yang dikorek kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tampakkan di hadapan manusia. Sekalipun dia berada dalam rumahnya. Ini kehormatan seorang muslim yang harus kita jaga. Fi hayatihim wa ba'da mautihim. Ketika mereka masih hidup, bahkan sekalipun mereka sudah meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan tentang sifat seorang muslim, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan perbuatannya. Kita akan baca hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam wa Adam ibnu Abi Iyas wa Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Anil A'mash Hasan, indak. Perhatikan Al-A'mash, masmu. Sulaiman ibn Mihran. An Mujahid. Rafi, Mujahid ibn Man. Dhulqarnain. Muhammad. Mujahid bin Man. Yang jawab Ibrahim. Ahsanta Mujahid ibn Jabr. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Rawahu Abdullah ibn Abdul Quddus wa Muhammad ibn Anas anil A'mash. Tabahu Ali ibn Al-Ja'ad wa ibn Ar'ara wa ibn Abi Adi an Syu'bah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Karena mereka telah sampai, telah mendapatkan dengan apa yang mereka telah lakukan. Dari amalan, baik amalan baik atau amalan yang buruk. Allah telah membalas apa yang mereka lakukan. Dan Allah pun mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah orang-orang yang telah berlalu, itu kaum yang telah berlalu, selalu menyebutkan orang-orang yang terdahulu. Bagi mereka apa yang mereka amalkan, dan bagi kalian apa yang kalian amalkan. Dan kalian tidak akan pernah ditanya dikarenakan amalan atau dosa yang mereka lakukan. Manalana amaluna walahum amaluhum. Baik kita amalan kita dan bagi mereka amalan mereka. kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang dosa yang kita lakukan. Begitu pula berkaitan dengan keadaan saudara kita kaum muslimin. Kalau sudah meninggal, sudah. Sekalipun kita terkadang mengetahui hal-hal yang tidak baik dari saudara kita tersebut. Sudah meninggal, sudah. La tasubul amwat. Jangan disebutkan kejelekan, kejelekannya. Ia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah yang lainnya, fa innahu dengan mencela orang sudah meninggal, tu'du al-ahya. Itu terkadang dengannya kalian menyakiti al-ahya, itu keluarganya, orang-orang yang mencintainya. Kita bisa membayangkan kalau kita misalnya punya keluarga, misalnya orang tua kita meninggal. Kemudian orang tua kita yang tersebut dibicarakan dengan kejelekan. Bagaimanapun keadaannya pasti kita akan sakit hati. Akan sakit hati. Maka kita pun kalau sakit hati dengan hal tersebut, kita jangan melakukan terhadap orang lain. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara sudah meninggal, sudah. Tidak disebutkan kecuali kebaikan, kebaikannya. Kecuali seperti tadi disebutkan, kalau ada gharadun syar'i. Ada sebab syar'i yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menyebutkan kejelekan yang sudah meninggal tersebut. Sebid'ah atau kefasikan yang orang sebut mudhirun li fisqih. Kemudian di bab yang ke-98, bab terakhir dari kitab Janaiz, bab dikri syiraril mauta. Bab menyebutkan orang-orang yang buruk dari orang yang sudah meninggal. Tentunya syiraril mauta, orang yang terburuk adalah orang-orang kafir. Sekali lagi, tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal adalah orang muslim. Kalau orang kafir, tidak ada kehormatan bagi mereka. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan hadis Abi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahu taala haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Al-A'mash. Qala haddatsana Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair bin Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Abu Lahab alaihi la'natullah li Nabi sallallahu alaihi wasallam tabban laka sa'ir al-yawm. Fanazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini tentunya mursal sahabi, karena Ibn Abbas tidak menjumpai kejadian ini. Sekali Ibn Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian ini terjadinya di Mekah. Di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah kita lalui di kitab tafsir di sebab nuzul bahwasanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bathha, nama tempat di Mekah. Kemudian beliau naik ke bukit di Bathha, kemudian beliau memanggil orang-orang Quraisy, ya sabaha. Maka orang-orang Quraisy semuanya datang, dan yang tidak bisa datang mewakilkan untuk mendatangi seruan tersebut. Kemudian ketika mereka sudah kumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwasanya musuh kalian akan menyerang kalian baik di waktu pagi atau sore, apakah kalian akan membenarkan apa yang kau katakan? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Na'am, iya." Ma jarabna 'alaika min al-kadhib. Kami tidak pernah mendapatkan darimu kedusta. Karena orang Quraisy mengetahui kejujuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mereka menjuluki Nabi sallam dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kemudian ketika mereka sudah menyusul itu, beliau mengatakan, ana mundirul lakum bi adabin baina yaday bi adabin adzim. Kata beliau kepada orang Quraisy, ana mundirul lakum, aku memberikan peringatan kepada kalian dengan adab yang pedih di hadapan kalian jika kalian tidak beriman dengan apa yang aku serukan. Maka ketika mendengar Abu Lahab perkataan Nabi SAW tersebut, dia mengatakan kepada Nabi SAW, alihada jama'atana, wahai Muhammad, apakah untuk hal tersebut kamu mengumpulkan kami? Tabban laka sa'irul yaum, celaka untuk wahai Muhammad untuk selama-lamanya. Abu Lahab berkata kepada Nabi SAW dengan celaan tersebut. Maka ketika Abu Lahab mengatakan seperti itu, fanazalat, kata Ibn Abbas, turunlah ayat pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'irul yaum, celaka wahai Muhammad untuk selama-lamanya. Maka Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, dan sungguh celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak bermanfaat untuknya hartanya, begitu pula apa yang ia usahakan dari kehidupannya. Anak-anaknya tidak bermanfaat untuknya. Ini sebab nuzul surah Al-Lahab. Dan sudah kita ketahui siapa Abu Lahab tersebut. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Bersama dengan itu, dia adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Paling memusuhi dan paling banyak menyakiti Nabi SAW. Sampai ketika Nabi menyeru manusia kepada tauhid, bahkan ketika haji, beliau mendatangi orang-orang yang sedang masuk ibadah haji dan menyeru mereka kepada at-tauhid. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi, wahai manusia, katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Dari belakang Abu Lahab mengikuti Nabi SAW, bahkan melempari dengan batu dan peringatkan orang-orang, kata hati-hati kalian dengan orang ini, hati-hati kalian dengan orang ini. Itu Abu Lahab. Sini juga Abu Lahab yang mengatakan kepada Nabi SAW, tabban laka sa'irul yaum, celaka kamu wahai Muhammad untuk selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya yang isinya pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab dan celaka. Syahidnya di sini, Abu Lahab disebutkan langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Abu Lahab masih hidup, bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka karena dia mati di atas kekufuran. Dikatakan Abu Lahab mati itu ketika mendengar teman-temannya, tokoh-tokoh Quraisy, terbunuh di perang Badar. Dia tidak ikut di perang Badar. Ketika mendengar teman-temannya seperti Abu Jahal mati, dia meninggal pada saat itu. Dan tentunya namanya terus buruk sampai ketika dia pun sudah meninggal. Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, itu semua nama-nama orang kafir. Dan disebutkan kejelekan-kejelekan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak termasuk dalam perkara yang dilarang, la tasubul amwat, karena mereka adalah orang-orang kafir, la hurmata lahum, yang tidak memiliki kehormatan. Ini bab yang ke-97 dan 98 dari Kitabul Janaiz. Larangan bagi kita untuk mencela orang yang sudah meninggal. Dan hal tersebut khusus untuk orang-orang muslim. Itu orang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang kafir tidak memiliki kehormatan kecuali kalau kita sebut kejelekannya menyebabkan tersakiti keluarganya yang muslim, maka kita hindari dalam rangka menjaga perasaan saudara kita muslim. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.